Allah niku qadim. Barang qadim ra iso disiksa mek malaikat sing hadis. Malaikat iku makhluk. Mungkar nakir ku makhluk. Gak iso dene nyiksa barang qadim, ben kualat. Mergo Quran niku qadim. Lah niku kula setuju, mlane wis kul hula, tapi masalahe nak kulhu gak berkeringat lho masalahe. Dadi kan masalahe kan gak tantangan, dadi apa ya cukup ngono lho. Muga-muga napa? Cukup. Tapi nak sing jelas ana riwayat sahihah iku pancen tabarok. Nggih sing wonten riwayat-riwayat niku tabarok. Dados zaman Nabi Sugeng itu ada kuburan sing ada sahabat dengar di kuburan itu ada terbaca surat tabarok. Ternyata si mayit ini terima kasih mergo pas sampe disiksa mungkar nakir karena dia orang nakal itu surat tabarok datang. Mulane diarani surat waqiah nggih sebagian nama besar barok napa al-waqiah sing jaga siksa. Al-munjiah sing nyelametno saking napa? Sikso. Walhasil mungkar nakir itu pada nyikso surat tabarok itu keluar. Ya mungkar nakir kamu maunya apa? Ya mau nyiksa orang ini karena dia nakal. Ya tapi masalahnya saya di situ, saya di hatinya dia, saya sudah mencampur baina mukhihi wa admihi wa asbi. Satu tubuhnya dia itu ada saya masalahnya. Ya tapi masalahnya prosedur aku kan nyiksa dia ini mergo nakal. Tapi masalahnya aku ning jero nih. Lah aku wani, aku ini kalamu oke nak wani, aku ora wani nyiksa kowe. Tapi kudu nyiksa wong iki, tapi masalahnya aku ning jero. Itu disebut mukhajah bantah, bantah-bantahan. Lho ini tenan sampai waca teng tafsir Ibnu Katsir banyak lah yang. Walhasil akhirnya bantah-bantahan terus gak putus. Ya sing akhirnya lapor ning pangeran. Lapor. Lapor malah muka nakir sing tersangka. Gusti niki lho tiyang kurang ajar, makhluk niki lho kurang ajar. Wong kula teng atine tiyang niku kok badhe nyiksa. Ya mung karena kita koki pangeran. Oke kok nyiksa karep piye mergi tiyang nakal. Ya, tapi iku kalamku. Akhirnya surat tabarok ya Allah. Nak panjen mungkar nakir tetap nyesoti yang niku. Jangan pernah saya termasuk mingkalamiga. Saya aduk habus tersongkok Quran. Wah ya ora iso, kaya kalam wah qadim. Mungkar nakir sing diamuk pangeran. Wah itu menggembirakan betul. Iku tabarok, aku 114 ya. Wah, 114 napa? Surat. Lah riwayat kulhu ayo dadi golek itu niku. Salah kan. Lebih familiar sedikit lebih, tapi sejauh ini yang tentang itu surat napa? Tabarok. Sebenarnya saya sebagai ulama juga nyari-nyari yang apa? Kulhu untuk solusi bersama. Tapi mau sok riwayat digawe-gawe kan? Tapi kalau di Jawa Timur sudah mulai kulhu populer. Istilah al-atakoh asomadia nanti nonton sing Jawa Timur gitu. Nah, nawang mati kan dibaca napa? Kulhu pengen berapa? Patang ewu, pinter. Apa 10 ewu? 100 ribu tapi sing teko iku mbok cekeli uncal. Lah ana sing ra anake ra keluargane ra santrine tapi kira gak dijiwai to, geng. Cekel buak napa? Wong kula nate nekani ngoten niku sing guri-guri. Lah kok sak gegem kesuwen kok seras anak kadang. Wah, kurang ajar ya. Nah, masalah ngoten kula setuju madzhabe bapak. Bapak kula niku zaman abahe kabundhut, namine Mbah Nur Sam bapake kabundhut. Niku wasiat kan macakno kulhu ping 4000. Niku diwaca piyambak mbek kula. Mbek kula, ngene nek mung kula kalian bapak. Alasane nek diwaca wong liya iku hak terus ngrakute wake-ake terus nang ber. Maksude njupuke tak gegem-gegem terus. Ya jenenge ora dijiwai to. Diwaca piyambak kalian bapak. Nah cara kula ngoten nggih, soal ngaji wong akeh ya wong akeh, tapi anak iku dumaca dhewe. Aku yakin jenenge ora sanak ra kadang tetep wong tahe padha berkate padha wis tetep gayane 100.000. Sampeyan yakin 100.000? Nggih nek cara kula nggih ngeten mawon sing jelas ana hadise tabarok iki kan iki ana umur beberapa saat lah iki ana. Misale sedina sak ayat barok pinten? 30 nggih, 30. Mergo hadise njen sori. Salah sunah ayatan fil Quran. Jadi Nabi memang menyebut sampai 30 apa? Ayat. Kula seneng debatin. Jadi malaikat pas digoswan pangeran dekne malah sing tersangka. Gusti ini lho kurang ajar wong kula teng jero napa dituduhi. Wah meriang malaikat itu. Jadi malaikat juga kena digertak. Iku sing mok tabarok tok. Bang misalnya sing ngapal 30 juz. Jurus tabarok wis ber menes sing padhumun. Lah kula cek golek riwayat kulhu sebenarnya kula hingga detik. Ya tapi nak kapan-kapan ketemu tetap tak ulang nonton mriki. Buka-buka ketemu wae, buka-buka ketemu. Tapi kula nate maca hadis Mas kula nggih mun ribuan. dereng kepanggil. Ya kalau alat takwa somadia itu ada, tapi kayak ini gua diwaca begini loh. 100,000. Nak sing teko tiang misalnya, nak tiang ratokoh, sing teko biro-biro ini. Seket tuh, kudangan nak buatan tokoh. 100. Nak 100,000 berarti si toa mau cobain. 1,000 rasa anak rakadeng, wah, enggak meyakinkan. Urung nak mau coba gremeng, wah tambah ramanti. Gue api ego anak kandung gue, nak tenggine hadis-hadis nyolati maji itu sing ape nak podo-podo mungkin u anak kandung. Mergodungane luwih napa tenanan. Tapi nak teng mriki kan karena adatnya sopan sama kiai kan kiainya. Tidak jane asal anake yang saged ngaji sidik-sidik ngoten tak cara kula nggih. Anake minimal pernah. Riyen pas bapak kapundhut tuh mas saya nggih rawuh danten, tapi di antaranya itu ada yang saya imami sendiri. Kula ngimami. Memang aturannya kalau kesunatan nyolati napa mayit, kalau anaknya bisa kan imame iku anak. Mergo asfaqulahu luwe welas. Nggih to nggih, masih ora cocok lahu omah yo doyan warisane napa? Doyan tetep niku lah tetep. Lah ya nek cara kula, kula setuju bapak iku pas Mbah Kapundhut iku wasiat kulhu ping 4,000 niku diwasi mbak kalian kula. Meskipun di acara ngaji bareng ya ada yang baca banyak, tapi beliau baca sendiri alasane lah ya hak umur anake ya paling macane ya basa-basi sak kadare. Ya mau wot par. Maksudnya sak gegem. Sito ora kok sak gegem. Paham ge kula percaya ngene. Dadi nek sampean wedi siksa akhirat niku paling paling gampang ya apal Quran. Ora iso ya tabar. Nah kalau ora iso itu sedang dicarikan oh sing napa kulo sedang. Sedang dicari-cari yo. Napa sedang napa dicari-cari. Mergo nguwi wau kula percaya betul lah napa di Kanjeng Nabi tentang Quran kan enggak mungkin kalam wa innallaha ta'ala la yu'adzibal la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Jadi Allah ora bakal nyiksa ati sing ana Qur'ane. Ya karena nanti lan sampean tangklet, nek ana ngapal Qur'an Gusti tapi berdua penggaweane nakal. Ku ndelalah pas sampe mati niku lali. Pas dekne ngandalo Qur'ane lali. Mulane rugi-rugine umatku wong sing ngapal Qur'an sak ayat utawa rong ayat utawa apal kabeh terus lali. Karena ini menjadi masalah kan. Pas sampe di andalan ilang. Jadi koyo kowe ning luar negeri andalan nggo paspor, ha pas dicek ilang. Lamun sing ngapal Quran sing ilang-ilang saiki ku warning peringatan niku. Wo ora iso mbokoh andalan. Mulane apale kudu nganti mati. Mulane termasuk dosa gedhe wong ngapal Quran lali. Maksudnya ora sekedar dosa gedhe, kerugian besar kan nanti kan gak iso mbok gawe senjata. Mulane kula niki tahadus pinemat. Kula nate khataman Quran fi salat. Nggih sak urip-urip kula nggih bisa. Itu sekitar 6 bulan. Jadi satu hari itu 2.5 lembar. Koma. Karena kalau maca kaya Ramadan kan kebanteren to nggih. Nak Ramadan kan nak khataman kan satu hari satu juz sih. Berarti 20 rakaat itu setengah rai. Nggih. Sinten? Serai nggih. Serai nggih. Tapi macane kan mesti kan awur-awuran ya. Menang bareng wis. Mulane macane kan Bismillahirrahmanirrahim ya ayyul muzammil kum ilaila la qawli lan sawawin kusminu qawli lan usita ali wa ratil qur'an tartila inna sanuki alika qawlan. Sakila inna nasyata laili asatu wa tawa aku mungkin lagi malaikat ilah kan bingung macane warotilil Qur'ana tartila tapi kok digebut. Nah kula mboten nate jajal niku pertengahan mulut tak mboten salah niku nggih lonton macane nggih lonton tenan kale maca bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mudaththir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka rabb fa tahhir warujisa fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika rabb fasbir mandek nek ora paham anane nggih kula mandek. Itu sekitar 6 bulan. Saya masih ingat betul sarung yang saya pakai, baju itu lho kok ndek bojoku. Dek nak aku mati, nak kepeksa mati ning omah terus kowe eling. Sarung iki pendem, tak gone error mekan nang grawi ngomongku ya guyon. Ora iso piye, Gus. Ke sarung iki tau tak go khataman Quran fi salat. Tapi ketoke yo wis wedi tanpa sarung iki wis wedi bro, perkara ade yo wis iku. Ini bukan keangkuhan, yaitu tadi karena mungkar nangkir tu makhluk Quran iku qadim. Barang kodim raiso tersentuh barang makhluk. Lan Kanjeng Nabi PD Allah gak mungkin nyiksa ati sing ana Quran. Maksudnya Quran itu barang kodim. Tapi masalahnya nak bakat disiksa delalah iku. Ape mati? Lah, delmen dites pangeran jan kon deres. Kena apal waca. Meriang kan? Lah, umpama ana hadis kulhu kemungkinan lali kan kecil. Nah ini sedang dicari, wah, no. Wah, ada surat Ali Imran wis meriyang to, wis tengah-tengah. Apa meneh Anisa sing seguri-guri misalnya. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun terus mandek. Mengerikan Gusti. Golek mushaf ra ono ning kono kene, ra ono. Dadi dites. Mulane ngendikane ulama kena kepengin sampai sowan pangeran Quran gak lali zaman ning donya tau semaan ning ngarepe pangeran. Iku ngatamno Quran fis salat. Memang fatwanya semua ulama. Akhirnya Imam Syafi'i tiap satu malam ngatamno Quran fis salat. Wala wal zaman kiye-kiye hafid ra iso iku terus ngatamno Ramadan. Tapi masalahnya kan digebut niku wau. Kut wes ngarti lu Quran ta tiran nasanu ki alika kaulang sakile nasihat ala Ilyas tu wa apa mugi la innal ka fil nahari safan wa bila wasqris rabbika bukra tau asil malah nak sing nyemak semaan didekok gurine tok kabeh wong nyemak ketatok kowe kok iso nututi tak delok gurine Gus lah kula kan kula nu anae wong hafal Quran kula gek cilik kula sering semaan kula mboten purun semaan jek tuwa gek cilik kula sering batin wong iku tur gak iso bedak tak takok mbah kok saged bedak tak delok gurine Gus. Ayat pojoke lho gur sing gurine podo ya. Wah parah. Lah pangeran nyemake ra ngene iku masalah semene. Dadi jeng ben nak sing tenan apal iku dites. Lah niku dawuhe ulama-ulama nak kepengin somben sowan pangeran yo wani disema niku tau khatam fis salat. Mergo awal taqarrub ila Allah maca Quran iki peringatan go hafid-hafid iki. Awal taqarrub maca Quran iku fi salat. Kula baleni malih. Dadi nak Quran sebagai hukum iku dadi hukum fikih. Tapi nak ta'abbud tilawah iku fi salat elinge. Mulane qumil laila illa qalila. Dadi awal Quran tilawah digo taqarrub iku kudu napa fi salat. Awale lho. Mergo napa qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Qumil laila artine salat apa sekedar dersan? Sholat, mergo ayatnya terusane inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulisai layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina wallahu yuqaddiru laylawan alima allan tuhsuhu fataba alaikum fa'umata yasara minal iku asbabin nuzule iku nabi diwajibno maca Quran fis sholat akhirnya agak kuat, mergo kakean terus akhirnya dibagi-bagi terus era Sayyidina Utsman beliau khataman Quran fis sholat tiap hari sak rokaat itu khatam Quran. Di Sayyidina Utsman itu tahu dinyak sahabat. Mergo nak witir sak rakaat. Sehingga sahabat yastahkiru amalah. Witir kok sak rakaat. Normali witir kan 11, 9, 7. Paling afdol pinten? 11. Tambah rakaat Isya nggih, 13. Terus dari bojone, kowe ora roh witire Utsman sak rakaat tu ngatamno Quran. Wah, terus sak rakaat tapi ngatamno Quran. Jadi mulai bar Isya tet nanti subuh. Bisa ora ono kiye jagungan ora ono. Saiki alhamdulillah kok tren. Paham ya? Terus nak imam sing paling pas spoiler mulai Imam Syafi'i manfaat ilmu ning nganti saiki dhekne nirakati ilmune iku tiap hari khataman Quran fis salat. Kula yaumin. Imam Bukhari nak Ramadan ping pindho khotmatan fil laili wa khotmatan fin nahar. Mulane Imam Bukhari populer nganti saiki barokah dhekne nirakati Bukhari khataman Quran iku khotmatan fil laili. Khotmatan orang ana sing ngundang. Yo ana sing nyalami temple. Yo pokoke mbek pangeran. Tapi sing semaan yo apik ae lah dibanding sing ora ra payu malah repot. Malah ra tau terus to masalahe. Di kula golek-golekno lah menawa suatu saat. Nak menawa suatu saat ketemu hadis napa kul. Ketok enak niku setorlah ngarepe pangeran mboten lali nak niku. Nak kul lali yo napa? Kulo nak kulhu lali eling critane bapak. Kulo niku riyen nak teng sarang Rois Fadhul Muin. Dinya mbek bapak. Kuwi Rois lah lebih terkenal ngalim fakih lah. Kuwi ora ngarep iso jawab pertanyaanku. Fakihmu gak lengkap. Kulo riyen sempat rontok tersinggung piye maksudnya bapak fakih gak lengkap. Dibeli bapak nu sering guyon nggih, guyon mbek Mbah Mun, mbek kanca-kancane guru-guru ya kiai-kiai. Fakih cara kulo mboten lengkap, Mbah. Kok beliau tahu ngalami kejadian imam Jumatan niku maca hal ataka hadisul khosiyah wujuhi yauma idzin khosiyah amilatun nasibah iku makmume iku muni subhanallah subhanallah akhirnya diganti sabihisma aja muni subhanallah akhirnya diganti kulhu mosok kulhu kok salah kulhu wallahu ahad allahus samad aja subhanallah karena makmum ndak punya solusi untuk mengingatkan akhirnya wong sing wudu urung salat urung maca fatihah cah ternyata salah iku rung maca Fatihah. Dadi langsung maca surat. Lah tapi fikih kan gak disolusi kan nak ngelingno kon. Subhanallah. Akhire pikirane imam iki surat panjang menawa aku lali. Akhirnya terakhir diganti kulhu kan. Lah diganti kulhu aja. Subhanallah. Lah akhirnya kan makmume kesulitan kan. Piye solusine ngelingno? Lah akhirnya sing ra salat terang-terangan urung maca Fatihah. Ya wis akhire maca Fatihah. Aku larian dibedhei bapak, ada cara kue piye. Maksudnya makmum lho sing makmum wis salat iku cara kue muni piye. Lah selama ini imam kok dielingno subhanallah ya nek terima salah-salah ringan, salah berat ninggal apa? Lah iku pentingnya diskusi, akhirnya ngerti yo ya, ternyata ada yang kurang juga. Mosok halataka salah, wajar kan? Sapisisma salah wajar. Kulhu lho sik. Salah subhanallah. Nek semua panik imam. Wah. Mosok maca kulhu. Salah. Jule, urung maca wah. Fatihah. Akhire maca Fatihah lancar. Lha iku ana kiai liya sing nyelethuk. Lah niki rada fiktif nasi. Iya aja nak terima lali Fatihah. Nak kejadian ini kalau gak ngono. Imam tua sarong itu tua. Sujud suwe. Makmu memberi apa? Subhanallah. Sujudnya ditambah. Wawai suwe. Lewis suwe kita malah menambah sujud. Sarong itu tua. Nah, akhirnya solusinya piye? Sarong ngembeda bah. Jadi nak muni subhanallah tok kan mesti pikirannya apa sujudku kurang tambahi sujud meneh kan isi dilingno subhanallah tambahi meneh ya tambah pertunjukan tuh muslim. Ya akhirnya gelem ra gelem ngomong sarongnya suwe bang. Astagfirullah terus lagi. Lah ini PR, PR bagi kita, kita ini hanya punya solusi nak wong sholatnya salah, nak wong lanang subhanallah, nak wong wedok keploh. Iya nak ngono tok masalahnya kan ana sing butuh penjelasan. Cara kowe piye kene hukume piye? Nak cara kula wis diomong kesuwen. Anggap ae ngomong lima salahatis apa? Salat. Paham nggih ngomong apa? Lima salahatis salat. Wah sih itu muka-muka nak Fatihah pancen kisah nyata. Nak sing tambahane ora roh kula. Lihat ya supaya bales hum ing wong akeh sapa apa ahsana mak ing bagus-bagus perkara amilu kang nglakoni sapa wong akeh sawab utekisi ganjaran ima wa ahsan te maknane ahsan iku bi makna hasuna kelan ngaku maknane has husna ge ahsana amilu ay husna ma amilu wa yazidalan nambahi sapa Allah taala ing wong akeh min fadli sang anugerah Allah wa wahu ta wa yarzuku ngrezekeni sapa wa man ing wong yasau kang kersane sapa ing man bi wir hisabin kelan tampa hitung-hitungan dadi Allah nak nyukani rezeki yang tampa hitung-hitungan. Yukalu den ucapno pengene fulanun yunfiku bi ghairi hisab. Fulan wong iku nak ngekeki dhuwit wong liya tanpa hitung-hitungan. Yuwasi utekse banget oleh ngekeki kelong garan. Kaanahu kaya-kaya sedene wong layah kurang ngitung sapa wong to layah sabu kurang ngitung sapa wong. Niku sami populer iki mudore yasibu to napa ya sabu mak ing perkara yunfiku kang nafakono sapa manhu ing mawalam.